Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyahdillahu falamudillalah, wa mayyudil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah ta'ala syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali wa sahbihi, faman tabi'am bi'isan ila yamisa wa ba'd. Ayuhal muslimun, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pendengar tercinta Radio Al-Um dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang ruqyah. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan istiqomah, dengan terus-menerus, sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang ruqyah syariah, dan mudah-mudahan dengan itu bisa memberikan manfaat. Seperti yang sudah kita sampaikan, bahwasannya ruqyah syariah ini kita kaji, kita dalami, ya yang paling utama tujuannya agar kita terhindar dari perdukunan, dari kesyirikan, dari dunia sihir, dari mitos mistik, mitos-mitos yang itu tidak benar, ya hal-hal yang kaitan dengan mistik, dan juga tentunya bertujuan agar keluarga kita terlindungi dari berbagai macam jenis gangguan jin, termasuk sihir nantinya. Dan bagi yang merasa ada gangguan, ya dengan mengikuti acara ini, ya, merasa mungkin kena sihir, kena jin, ya karena sebab yang lainnya, kena ain, itu nanti dengan mengikuti kajian ini, insya Allah akan ada pencerahan, akan ada tambahan ilmu untuk bisa membuat optimis, bisa tertangani, bisa sembuh, insya Allah dengan izin Allah, dengan melalui ruqyah syariah ini bisa betul-betul memberikan manfaat, bisa selamat, ya bisa sembuh kalau yang kena gangguan. Jadi insya Allah kita akan siapkan, kalau seandainya ada yang butuh konsul, ketemu, dan butuh penanganan, ya ya insya Allah, ya, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, kita nanti akan mencoba untuk menyelesaikan, mengatasinya, dan mencoba untuk membantu kesembuhan. Ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Adapun bagi yang sebelumnya sudah SMS masuk ke nomor saya, yang kemudian tidak jadi ruqyah, ya mudah-mudahan sudah sembuh, sudah selamat, ya sudah aman. Kalaupun tidak, ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk supaya bisa segera untuk ada proses ruqyah syariah. Mudah-mudahan dengan itu yang sudah lama kena gangguan dan seterusnya itu bisa sembuh dari berbagai macam gangguan jin. Kemudian kita lanjutkan, ya, dari tema yang sudah, yang kemarin kita ada bahas, hal jin mukallaf sudah, kemudian aqaidul jin wadaya natuhum, jadi keyakinan-keyakinan bangsa jin dan agama mereka itu pun juga sudah kita bahas. Yang itu semuanya manfaatnya, jikalau kita meruqyah, maka kita sudah paham bahwasanya jin itu diberi kewajiban untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita seru, kita ajak mereka untuk tobat, kita terangkan Islam, dan mudah-mudahan dengan itu mau masuk Islam, sehingga harus mau keluar dari tubuh mereka yang diganggu. Jadi prinsip ruqyah itu bukan kemudian mengabaikan, ya, mereka bangsa jin untuk mendapatkan hidayah, lebih-lebih juga tidak lantas membuang, ya istilahnya ke binatang, ke yang lainnya, itu tidak ada yang seperti itu. Jadi mohon ini untuk betul-betul dipahami supaya jelas pengobatan yang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, dari Islam, supaya terhindar dari berbagai jenis kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan untuk bab berikutnya. Hal mu'minu al-jin sayadkhuluna al-jannah. Apakah di antara mereka bangsa jin itu yang beriman sayadkhuluna al-jannah, mereka akan masuk surga? Ini pun juga perlu untuk dikaji karena ini bagian dari kesempurnaan keyakinan kita tentang bangsa jin supaya lurus, sehingga nantinya itu jin yang sudah kita dakwai melalui tubuh orang yang kemasukan itu bisa kita tasjik, kita bisa motivasi untuk kalau dia tobat itu akan diganjar, akan dibalas, dimasukkan Allah ke surganya. Jadi ini pembahasan yang perlu kita pahami supaya kita lurus tentang pemahaman kita tentang dunia jin. Ittifaqul ulama, ya. Ittifaqul ulama'u, ya, salafan wa khalafan ala annal kufaro al jin sayadkhuluna an-nar, ya. Ittifaqul ulama bersepakat, ya. Baik itu ulama dahulu maupun yang belakangan, yang sekarang ini, yang abad-abad sesudahnya, ya, atau yang sebelumnya, ya, salaf maupun kholaf, bahwasanya jin yang kafir itu akan masuk neraka. Wakhtalafu, dan mereka berbeda. Jadi jelas jin yang kafir itu akan masuk neraka. Berbeda dalam hal apa? Hal mu'minuhum sayadkhuluna al-jannah am la. Apakah bangsa jin yang mukmin itu akan masuk surga atau tidak? Yang mukmin. Qala al-Hafid berkata, untuk pertanyaan ini ada 4 jawaban. Ahaduha, yang pertama, jawabnya na'am, mereka masuk surga. Wawakulul aksar, ini yang paling banyak. Pendapat yang paling banyak menyatakan bahwasanya jin yang mukmin itu akan masuk surga. Jadi ini, masya Allah, ini kabar gembira bagi saudara kita dari bangsa jin yang mukmin itu akan masuk surga. Wasaniha yakunu fi rabdil jannah wa mangkulun an Malik wa Taif. Ya, yang kedua itu malah pendapatnya lain, ya. Mereka jin yang mukmin itu berada di rabdil jannah, di taman surga. Ya, tidak di surganya. Tidak di dalam surganya. Wa mangkulun an Malik wa Taif. Ya, ini pendapat dari Imam Malik dan sebagian yang lainnya. Yang ketiga, wasalis annahum ashabul a'raf, bahwasanya mereka jin yang mukmin itu tidak masuk surga, tapi di a'raf itu kayak tempat transit antara neraka dan surga. Jadi dia di tengah-tengah itu gantung gitu, ya. Ya tidak ke surga, tidak ke neraka. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Yang keempat, tawakuf an jawab bi hada. Jadi mereka tidak berpendapat, diam, enggak berani jawab. Ya, artinya itu satu prinsip dalam Islam. Kalau tidak tahu jawabannya, ya wallah alam. Jadi enggak tahu, ya sudah disampaikan enggak tahu gitu. Sementara Ibnu Katsir menyatakan, ya, wal haq, yang benar, anna mu'minihim, ya, bahwasanya jin mukmin di antara mereka itu kamu minil ins, mereka itu seperti manusia di antara kita yang mukmin. Yadkhulun al-jannah, mereka masuk surga. Kama huwa mataibul jamaah minasala, sebagaimana pendapat, ya, mayoritas salaful ummah, ya, dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'in itu menjawab bahasanya semuanya sepakat kalau, ya, seperti manusia, ya, yang mukmin masuk surga, begitu juga dengan jin yang juga akan masuk surga. Jadi tidak ada perbedaan antara manusia mukmin yang takwa, yang soleh, yang ahli sunnah, yang bebas dari syirik, dengan bangsa jin yang juga takwa lisunah yang bebas kesirikan, ya tidak ada kebid'ahan, itu akan diganjar dengan surga oleh Allah. Waqad istadala ba'dhum li hadza biqoulihi azza wa jalla. Ya, dalil yang digunakan oleh salah satu dalil yang digunakan oleh jamaah atau minan salaf, ya dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, itu dengan menukil firman Allah, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Bidadari itu tidak disentuh oleh manusia sebelumnya dan juga tidak bangsa jin. Artinya bahwasanya bidadari itu suci. Bahwasanya nantinya ya yang bisa menyentuhnya ya yang memang masuk surga ya dari kalangan manusia dan jin gitu ya. Wa bi hadzal istidlal wa aksanu minhu qawlu jalla wa ala. Di antara dalil yang digunakan ini yang terbaik adalah firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 46 dan 47. Waliman khofa maqama rabbi jannatan fa bi ayyi ala irabbikum matukadziban. Waliman khofa, dan bagi mereka, bagi siapa saja yang khofa, yang takut maqama rabbi, terhadap kedudukan Rabb-nya, keagungan Rabb-nya, jannatan, mereka dapat dua surga. Fa bi ayyi ala irabbikum matukadziban, maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Ya. Faqad imtana ta'ala 'alal athqalaini wa bi anna ja'ala jazaa'um muksinuhum al-jannah. Ya, Allah telah tetapkan ya pada bangsa manusia dan jin ini ja'ala jazaa'um ya. Jala jaya, ya, Allah jadikan balasan ya, di antara orang-orang yang berbuat kebaikan itu jannah, surga. Waqad qabilat al-jin, ya, bangsa jin ini menerima hadil ayat, ya, ayat fabi ayyi ala irabbikum matukadziban itu, ya, bisukri al-qawli, dengan ungkapan rasa syukur yang terucap, ablagh minal ins, ya lebih dibandingkan dengan kita manusia. Faqalu, mereka ini ketika mendengar ayat fabi ayyi ala irabbikum matukadziban, dan terhadap nikmatmu nikmat mana nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang tidak kau dustakan, mereka ini menjawab wala bisa'in minal ala'ik rabbana nukadzibu falakal kham, maka dan tidak ada sesuatu pun dari nikmat engkau rabbuna wa tuhan kami nukadzibu yang kami dustakan, falakal hamdu, maka bagi engkau ya Allah segala puji pujian. Falam yakun ta'ala liyamtina alaihim bijaya la yaksilahum, tidak mungkin ya Allah memberikan ujian dengan ayat ini kemudian jawabannya tepat dan itu tidak dibalas dengan sesuai dengan jawabannya, itu tidak ya. Jadi karena bangsa jin justru malah menjawab yang jawabannya itu melebihi dari para sahabat ketika Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman ayat 47 itu wa bi ayyi ala rabbikum matukadziban, yang ini diulang-ulang sampai 3 kali oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman. Ketika sahabat dibacakan ayat ini terus-menerus itu diam saja. Sementara bangsa jin ini malah menjawab wala bisain min alaika rabbuna nukadzibu falakal ham. Jadi kami tidak mendustakan nikmat engkau ya Allah. Kami tidak mendustakan. Falakal ham. Maka bagimu pujian itu. Jadi luar biasa. Nah, kalau bangsa jin itu lebih merespon, menjawab ketika Rasulullah membaca ayat ini di hadapan bangsa jin, dan itu menggambarkan balasan bagi bangsa jin dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya bangsa jin yang mukmin yang taat ya masuk surga gitu ya. Sebagaimana para sahabat yang taat yang kemudian meninggal dalam kondisi ketaatan itu dijamin masuk surga. Padahal para sahabat Rasulullah itu tidak menjawab lebih baik daripada jawaban jin ketika Rasulullah membacakan surat ayat surat Ar-Rahman ayat 47 tadi gitu ya. Jadi kalau sahabat saja bisa masuk surga padahal ketika dibacakan ayat ini diam, lalu bagaimana dengan bangsa jin yang ketika dibacakan ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban kemudian lebih merespon, lebih menjawab, menunjukkan kesungguhan, menunjukkan gairahnya, semangatnya untuk menyambut ayat tadi, ya tentunya ya lebih ya juga layak untuk masuk surga gitu ya. Kultu kemudian saya katakan wa wayasiru ila ma rawahu at-Tirmidzi an Jabir radhiyallahu an ya, yang demikian itu merujuk pada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Jadi ada dalil pendukung yang lainnya. Qala ya, dari sahabat Jabir ini qala berkata qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya surata Rahman. Jadi Rasulullah membaca surat Ar-Rahman khatamaha sampai sempurna, selesai. Tsumma qala, kemudian berkata. Ini kepada sahabat. Jadi Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai selesai sampai khatam di depan para sahabat. Kemudian diam semua sahabat itu. Mali arakum sukutan. Ya. Tidaklah aku melihat kalian itu kok diam. Kenapa kalian kok diam? Lil jin, bangsa jin itu loh, bagi jin itu kanu mereka ya aksana minkum roddan, ya, lebih baik membalas daripada kalian, menjauh daripada kalian. Makorok tutat kala aku membaca alaihim kepada mereka hadil ayat mim marroh berulang kali. Jadi ayat ini dibaca fabi ayya ala irobikum matukatiban yang memang jumlahnya sampai 33 kali. Begitu dibaca berulang kali, bangsa jin ini menjawab yang itu tidak dijawab oleh ya, kalangan sahabat. Jadi Rasulullah itu sampai mali arokum sukutan. Ya, kenapa kalian kok diam? Ya, kenapa kok kalian tidak menjawab? Kok diam saja? Ya, padahal bangsa jin itu ketika dibacakan tadi fabi ayya ala irobikum matukatian illa kolu, tidaklah mereka kecuali menjawab wala bisain min ala ikarob rob Rabbuna ya. Wala bisain min alaika Rabbana nukadzibuka nukadzibu falakal ham ya tadi itu, dan tidaklah ada sesuatu pun min alaika dari segala nikmat yang telah kau berikan Rabbuna wahai Tuhan kami ya nukadzibu falakal ham ya kami dustakan, maka bagimulah ujian itu. Ya, memuji bangsa jin kepada Allah Subhanahu wa taala atas turunnya ayat fabi ayyi ala irabbikum tukadziban yang terus-menerus dibacakan Rasulullah kepada mereka bangsa jin. Jadi Rasulullah sendiri saja sampai menegur para sahabat itu, kenapa kok kamu diam saja? Saya bacakan fabi ayyi ala irabbikum tukadziban, kok diam gitu loh. Sedangkan bangsa jin itu sampai menjawab wala bisain min alaika rabbuna nukadzibu falakal ham ya. Jadi sini jelas bahasanya bangsa jin yang mukmin yang taat ya masuk surga. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa kafiruhum ayul jin mu'adzibun fil akhirah bi ittifaqil ulama. Ya, bangsa jin yang kafir menurut Ibnu Taimiyah ya mereka disiksa di akhirat, ini disepakati oleh para ulama. Amma mu'minuhum, adapun bangsa jin yang mukmin fajumhurul ulama ala annahu fil jannah. Ya, mereka para ulama sepakat seluruhnya bahasa-bahasa jin yang masuk apa yang mukmin itu akan masuk surga. Kemudian kita lanjutkan dari meskipun begitu ya tetap ada saja yang pendapat bahasanya bahasa jin yang mukmin itu yang tadi itu yang ada pendapat, empat pendapat ya. Jadi penjelasan di bawahnya ini menggambarkan ada yang menyatakan di taman surga, artinya tidak di dalam surga ya. Ada yang ya apa namanya di selamatkan dari api neraka di Araf tadi itu ya itu sudah cukup bagi bangsa jin ya. Itu pun juga ya apa namanya ya kalah dengan pendapat yang menyatakan orang jin yang mukmin itu semuanya ya masuk surga ya. Ini pendapat jumhur ulama juga dengan jamaah minas salaf ya dari kalangan para sahabat, tapi ini semuanya menjawab bahwasanya bangsa jin yang mukmin itu masuk surga. Nah, ini bab yang terkait dengan bab sebelumnya. Nanti kita akan masuk bab yang ini bagus sekali untuk memberikan semangat, tetapi karena akan dipandang lebih efektif lagi kalau seandainya pertanyaan yang sudah masuk itu dijawab dahulu sehingga tidak numpuk begitu. Jadi kita pertimbangkan bahwasanya yang bertanya itu hari ini siap menunggu. Jadi kalau ditunggu minggu depan itu kan belum tentu bisa ada waktu untuk mendengarkan. Karena itu saya cukupkan untuk materi tambahannya dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Mudah-mudahan malam ini itu kita bisa tuntaskan. Jadi sekali lagi bahwasanya bangsa jin untuk bab terakhir itu yang mukmin itu juga masuk surga. Adapun yang kafir, yang murtad, yang fasik, yang nyimpang, yang syirik, ya semuanya akan dibalas dengan sesuai dengan akidah mereka. Ya kalau tidak beriman ya masuk neraka. Kalau ada yang misalkan bangsa jin yang sholat di manusia bolong-bolong begitu ya, kalau tidak ada syafaat dari Rasulullah, tidak ada syafaat dari yang lainnya, ya mungkin harus masuk neraka dulu. Ya, terus seperti itu. Jadi sama hukumnya dengan dengan ya kita ini. Ya kalau kita ini taat kepada Allah, ya insya Allah kita akan dibalas dengan surganya, selamat dari neraka, insya Allah seperti itu. Tetapi kalau kita ini ya sholat aja yang tidak genep gitu ya, itu wah itu bahaya itu dalam ancaman ya. Kalau tidak ada pahala sholat sunnah yang lainnya itu susah, bisa susah itu nanti. Karena itu ya kaum muslimin di mana pun berada ya, mari kita sama-sama tingkatkan ketaatan ya. Apalagi sebentar lagi kita sudah masuk Ramadan, sekarang sudah Saban ya, hampir habis itu ya. Mungkin kira-kira 10 hari atau kurang itu sudah masuk ke Ramadan. Jadi itu saja untuk malam ini. Kita targetkan untuk menghabiskan nanti pertanyaan. Nanti kalau jika ada waktu ya bisa saya tambah satu bab lagi. Tapi saya ingin supaya pertanyaan itu tidak numpuk ya dihabiskan dulu aja. Ya. Untuk itu saya kembalikan pada penyiar ya, yang mendampingi saya Ibnu Mundir Aryati. Silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita ya akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan kita punya hutang pada tanggal 8 Ustaz. Iya. Itu tinggal Ustaz, pertanyaan tanggal 2 Juli itu tinggal 1 Ustaz. Dan pertanyaan tanggal 8 itu belum terjawab sama sekali. Itu sejumlah 13 pertanyaan. Dan untuk hari ini udah masuk 5 ini Ustaz. Iya. Dan saya harapkan bagi penanya yang bertanya pada tanggal 2 dan tanggal 8 mohon bersabar dan insya Allah malam ini akan kita jawab ya Ustaz. Dan mudah-mudahan bisa selesai. Kita mulai Ustaz dari pertanyaan yang tinggal 1 ini Ustaz, yang pertanyaan tanggal 2 Juli 2012. Pertanyaan nomor 34, ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Dari nomor akhir 0263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mukhlis di Turen. Yeah. Ustaz mau nanya, banyak kiai, maaf, itu zikir atau bai'at tasawuf merasa dekat dengan Allah. Apa benar kiai itu dekat dengan Allah atau karena jin yang berperan? Terima kasih Ustaz. Yeah, maksudnya itu dekat yang sampai dipahami mencapai tingkatan hakikat gitu ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya dekat ya, ya setiap hamba Allah yang taat itu semuanya dekat pada Allah. Lebih-lebih kiai kalau taat ya, ya tentunya juga karena dengan ilmu agamanya, dengan ketaatannya ya, yang tinggi itu ya tentunya kedekatannya jauh daripada yang biasa. Ya kita misalkan hanya sekedar sholat tapi tidak mengerti dan tidak begitu banyak paham tentang agama ini ya beda gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud itu dekat itu dengan tasawuf yang seperti yang dipahami masyarakat, kalau sudah mencapai tingkatan hakikat itu kemudian sudah tidak perlu melaksanakan syariat lagi ya, maka itu yang salah, itu tidak benar. Dan ini kasus seperti ini banyak, tidak terhitung ya. Mereka yang mengklaim sudah hakikat itu kemudian tidak sholat ya. Kalau ditanya ya, hakikat itu tidak sholat ya. Itu kalau dikejar terus ini mereka akan berdalih. Itu seperti Nabi Khidir ngikuti Nabi Khidir. Itu kan kesimpulan akhirnya kan Nabi Khidir itu tidak ikuti syariatnya Nabi Musa ya. Padahal sebuah itu ya bisa didudukkan, itu jelas salah ya. Karena para nabi sebelum Rasulullah itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan kalaupun nak Khidir ini dianggap sebagai nabi, karena itu ada yang mempersoalkan para ulama, itu pun ya untuk kaumnya, dan Nabi Musa ya untuk kaumnya, karena itu tidak ada kewajiban menyebarkan pada kaum yang lain. Ya tidak ada kewajiban untuk mengikuti Nabi Musa atau Nabi Musa ikuti Nabi Khidir, karena masing-masing nabi diutus untuk kaumnya sendiri, tidak untuk rahmatan di alam untuk seluruh kaum. Itu tidak sebagaimana Rasulullah. Kalau Rasulullah itu kan diutus untuk seluruh umat bangsa, jin itu juga harus tunduk, seluruh manusia di bumi ini harus tunduk pada Rasulullah. Itu kalau Rasulullah. Jadi kalau itu dijadikan hujah ya salah. Padahal kejadian Nabi Musa terhadap Nabi Khidir itu kan Allah tidak menunjukkan bahwasanya ada yang lebih ngerti, lebih berilmu, lebih tahu dibandingkan engkau Musa, yaitu nanti itu. Terus kemudian dikasih tanda-tanda ya ketemu Khidir itu. Jadi hanya sekedar itu, bukan kok kemudian urusan kalau sudah hakikat ya, itu tidak perlu melakukan syariat, kemudian tidak sholat. Bahkan ada yang lebih parah lagi, karena kalau sudah hakikat itu air khomer itu bisa jadi halal, layak ribu wali lah wali, itu jargonnya itu. Tidak mengerti apa, tidak paham wali kecuali hanya wali saja. Jadi kalau orang awam tingkatan yang syariat itu direndahkan, padahal merendahkan syariat Rasulullah ya sudah, itu dosa besar, itu bisa kufur, itu bisa batal keimanannya. Kalau di dalam bab naqid iman itu sudah bisa batal itu. Jadi tidak benar ya kalau gitu. Tapi kalau ya namanya orang mendekatkan kepada Allah secara umum, lebih-lebih kalau tingkatan ulama, tingkatan kiai ya, Gus yang lurus yang taat itu ya dekat pada Allah ya wajar, karena dengan ilmunya, dengan ketaatannya itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan dunia tasawuf yang ujung-ujungnya itu nanti ma'rifat hakikat, ya ini yang harus diluruskan. Kalau sampai tingkatan itu ya kemudian terus mengklaim tidak perlu melaksanakan syariat, apalagi ada yang mengklaim Jumatannya di Mekah dan lain-lain, itu sudah wah mudah sekali untuk dipatahkan itu. Ya, Jumatan di Mekah itu jam berapa? Jadi selisihnya 4 jam. Ya. Kalau sana itu ya masih di Pel itu Masjidil Haram itu. Ya itu nggak mungkin. Kalau ada orang klaim Jumatannya di Mekah, mestinya dia baru bisa jawab jam 4 sore karena molor ya gitu. Jadi saat Jumatan dikumandangkan wajib di India, dia itu dosa karena apa? Nggak Jumatan, ya kan itu. Itu aja sudah gelabakan mereka yang mendapatkan. Karena itu biasanya yang memahami ya ini tidak paham syariat betul, merendahkan apa yang dibawa Rasulullah, membenci itu karena itu masih rendah itu. Naudzubillah itu karena tidak paham syariat betul. Ya. Saya kira itu untuk jawaban dari pertanyaan utama. Silakan dilanjut. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan tanggal 8 Juli, Ustaz. Ini pertanyaan yang nomor 1, Ustaz. Dari nomoran akhir 883. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah pengharum ruangan macam cendana, lavender, dan lain-lainnya bisa mendatangkan jin, meskipun niat kita cuma sebagai harumkan ruangan saja? Andai emang benar bisa mengundang jin, berarti jinnya itu jin nekat ya Ustaz? Justru malah sebaliknya. Kalau ada bau harum-haruman, itu justru main datang malaikat, bukan jin. Keliru itu ya. Itu kita disunahkan untuk pakai untuk ikhwan, untuk laki-laki itu pakai parfum, pakai minyak wangi, itu disukai oleh malaikat. Itu bagian dari yang disunahkan oleh dalam Islam. Jadi bukan malah kotor, bukan identik dengan kumuh, lusuh, sebagaimana yang kita jumpai di perempatan jalan itu ada mereka yang kita kenal dengan kelompok pang itu kan identik dengan kotor. Buru-buru pakai parfum, mandi aja kadang tidak itu. Itu tidurnya ya di sembarang tempat. Jadi bahkan banyak kasus ini bahaya ini yang kayak gini ini. Mereka itu tidak mau diatur dengan aturan apapun. Yes, dan itu banyak. Saya punya mahasiswa itu juga seperti itu. Alhamdulillah sudah tobat itu. Jadi justru sebaliknya, kalau parfum ya bawa harum-harum itu sudah malah mendatangkan malaikat, bukan malah anu. Beda lagi kalau bakar kemenyan. Nah, itu lain lagi. Nanti yang terespon malah jin yang datang kalau kemenyan. Jadi itu untuk pertanyaan yang utama tanggal 8. Silakan. Terima kasih, Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2, Ustaz. Pertanyaan tanggal 8 Juli. Dari nomoran akhir 1408. Ini dari Arif Turen. Dan semoga pendengar setia Arif Turen ini bisa mendengar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah benar pendapat yang mengatakan bahwa jin dapat dilihat dengan membaca surat tertentu dalam Al-Quran? Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, pertama surat apa dulu ya, gitu. Tapi secara umum kalau dipastikan tidak ada nasnya gitu ya. Misalkan qala Rasulullah, misalkan Rasul bersabda maksudnya apa? Man qara'a hadhil ayat, misalkan siapa yang baca hadhil ayat atau surat itu kemudian bisa melihat jin, itu tidak ada. Dalil kayak gitu tidak ada. Misalkan baca surat jin itu pun juga tidak ada. Tetapi kalau misalkan ada orang yang mungkin sensitif, yang peka gitu ya. Ya sensitif dalam arti ya karena memang sensitif aja, bukan berarti ada jin di dalam tubuhnya. Kalau kemudian baca surat ya, kok terus benar ada jin nampak, ya itu kebetulan aja yang nampak. Bukan berarti terus mesti ada jaminan kalau surat tertentu yang dibaca kemudian tampak jin itu. Misalkan surat jin gitu ya, kok kemudian tampak jin ya. Kecuali jin itu menampakkan karena ngikuti prasangka orang yang baca surat tadi itu. Itu seperti itu. Coba aja kepada Arif dari Turan ini, coba aja baca surat yang dimaksud itu. Nah, nanti kira-kira lihat apa enggak gitu loh ya. Ya, bisa saja melihat, tapi bisa juga yang lain tidak melihat. Itu artinya karena itu bukan ketetapan dari agama gitu ya. Dan juga yang paling penting lagi, untuk apa itu dilihat gitu loh ya. Kalau memang itu tidak diperintahkan, tidak ada ketetapan dari agama, yang enggak usah. Malah nanti kalau terlihat malah ketakutan kan gitu. Karena itu ya kalau itu tidak diperintahkan, tidak ada sunahnya, tidak ada contohnya, ya sudah tidak perlu diikuti atau dilakukan gitu ya. Itu paling aman sudah. Nah, ya, saya kira itu. Terima kasih, Ustaz. Ini memang banyak, Ustaz, di kalangan masyarakat kita membacakan surat tertentu itu hanya untuk melihat jin, ingin kekuatan dari jin gitu, Ustaz. Iya. Kita lanjutkan, Ustaz, pada pertanyaan yang nomor 3 dari pertanyaan tanggal 8 Juli dari nomoran akhir 3278. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisakah jin menjelma menjadi manusia? Terus melakukan jima dengan manusia? Terima kasih, Ustaz. Ya bisa. Itu sudah kita bahas untuk masalah tasakul penjelmaan. Hanya untuk bab pernikahan jin itu belum, nanti ada bab besar sendiri pernikahan jin dan keturunan ya, mereka memiliki keturunan. Kalau data di lapangan ya, mereka yang anaknya kena kasus gangguan jin yang sudah lama itu, kalau putri rata-rata mereka sudah dijimai sama jin. Ya itu logis itu ya. Kalau ada di dalam tubuhnya itu ada jin perempuan, ya, nanti ada jin laki-laki yang menjadikan tubuh itu sebagai media jima. Jadi bukan berarti begini ya, bukan berarti ada jin laki-laki kemudian menjimai manusia putri gitu ya, perempuan gitu ya. Itu bukan, tetapi yang benar insya Allah ya, Allah alam bisawab ya, itu ada jin laki-laki yang kemudian menjadikan tubuh wanita yang sudah kena jin itu, di dalam tubuh wanita itu ada jin wanitanya, kemudian terjadilah proses jima antar bangsa jin, laki dan perempuan itu. Dan ini sering kita meruqyah. Kemudian di salah satu penuturan jin itu, kita dianggap membunuh anak-anaknya. Padahal ya, kalau betul-betul apa ya, kita tidak melihat ya, tapi mereka bilang ini kamu bunuh anak saya ya, gitu ya, yang berada di kaki yang rentep itu, katanya begitu. Dan itu sudah sering kita hadapi yang kayak gitu. Jadi yang benar, pernikahan antara manusia dengan bangsa jin itu prosesnya seperti itu terjadi. Dan kalau dia punya anak, itu anak sebetulnya bangsa jin, antar jin laki dan perempuan begitu. Terus punya anak juga jin juga. Jadi manusianya ini melihat, karena manusianya ini kan sudah kejinan gitu ya, melihat dirinya seolah-olah punya anak dari bangsa jin, padahal ya itu antar jin gitu ya. Sebab tidak mungkin antara manusia dengan jin itu terjadi perkawinan dalam arti yang terus kemudian seperti kita menikah kemudian punya anak dari bangsa kita yang bisa kita sentuh ya, zatnya ada. Karena berbeda zat ya, berbeda makhluk, berbeda bahan dasar, satunya bangsa jin yang tidak bisa sentuh, dan ya pokoknya semuanya masih tidak sama dengan manusia. Dengan manusia yang seperti halnya kita, yang kita punya tangan, punya wajah, punya anggota tubuh yang bisa kita buat untuk nyentuh, yang untuk bisa dilihat, bisa misalkan bisa pelukan. Jadi kalau dengan bangsa jin itu gimana itu? Wong kita sendiri aja belum bisa memastikan kayak apa bentuk tubuhnya dan seterusnya. Dan kalaupun ada yang menjelma dalam bentuk manusia, ya sekali lagi itu mudah bagi bangsa jin, tapi bukan berarti bentuk tubuh yang asli itu seperti itu, bukan ya. Jadi tadi itu, ini juga bisa dibaca di bukunya Profesor Dr. Mutawali Asarowi itu, tentang perkawinan antara jin dan manusia. Jadi memang ada pembahasan tentang perkawinan antara manusia dan jin, tapi dalam koridor tadi itu kita dudukkan dalam posisi bahwasanya ada jin perempuan yang ada di tubuh manusia, kemudian ada jin laki yang kemudian menjadikan manusia itu sebagai media untuk jima. Jadi itu. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan Ustaz kepada pertanyaan yang nomor 4 dari tanggal 8 Juli. Dari nomoran akhir 3773. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, jika jin sudah menguasai tubuh kita, apakah fisik bisa kita jadi lemah? Fisik kita bisa jadi lemah, gitu maksudnya mungkin Ustaz. Iya. Syukron. Iya, ya bisa sekali. Kalau hanya gitu aja ya bisa. Jadi bisa sekali. Jadi kalau hanya membuat lemah ya, ya bahkan lebih dari sekedar itu bisa. Kesakitan, terus nggak bisa tidur, macam-macam. Jadi tidak hanya sekedar lemah saja, bisa macam-macam ya. Kalau jinnya mau membuat kita teriak, suatu saat kalau kita dikuasai dalam bentuk parah ya bisa teriak dan seterusnya gitu ya. Jadi sesuai dengan yang dikendaki jinnya gitu. Mau teriak, mau senyum sendiri, mau ketawa sendiri, mau lemes ya tidak berdaya. Bahkan ya, kalau sihir itu ya bisa tidak bisa jalan, lumpuh dan seterusnya, macam-macam sesuai dengan kekuatan gangguannya dan keinginan jin itu untuk mengganggu ya. Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz ada lagi pertanyaan nomor 6 Ustaz, nomor 5. Dari nomoran akhir 4600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Ustaz tentang pendapat yang membolehkan memiliki kodam jin dengan alasan bahwa Nabi Sulaiman juga memiliki pasukan jin? Ya, kalau yang dijadikan alasan itu Nabi Sulaiman, lah apa kita itu juga nabi, sehingga terus oleh Allah diberi kekuasaan seperti Nabi Sulaiman. Nah, terus satu itu yang pertama. Yang kedua, kita ini ngikuti syariatnya siapa? Nabi Sulaiman atau Nabi Muhammad? Ya, gitu kan? Ya. Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah perintahkan pada sahabatnya, pada kita untuk menjadikan jin sebagai khadam, ya berarti itu tidak boleh diikuti. Ya, itu kan cerita tentang Nabi dahulu. yang Allah berikan kekuasaan bisa menguasai bangsa jin. Ya sudah, itu sudah berlalu. Tidak perlu kemudian kita jadikan sebagai hujah. Wah, itu boleh berarti Nabi Sulaiman. Lah kita lo bukan nabi. Ya sudah, salah tahu kalau pakai dalil seperti itu. Dan lagi kembali kepada surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menjadi pembantunya manusia. Jadi itu salah itu. Itu kasihan kalau ada jin dijadikan pembantu manusia itu. Itu berarti manusia mendolimi bangsa jin. Wong jin itu loh diperintahkan untuk taat kepada Allah. Apalagi ini masuk bab jin itu mukallaf. Ya justru kayak gini ini yang menyebabkan akhirnya bangsa jin itu terancam masuk neraka. Karena yang disembah bukan Allah, malah jadi kadamnya manusia gitu loh. Ya apalagi belum efek samping itu. Efek samping dampaknya, kalau manusia itu sekali berhubungan dengan dunia jin gitu ya. Misalkan saya ya, kok punya perewangan banyak, kajam banyak, itu isi saya kena ganggu. Wajib itu, kenapa begitu ya? Karena ngintil terus saya, ngikuti saya ya. Dan begitu juga kalau saya punya anak, ya jin itu pun juga akan mengganggu anak saya, akan nempel, akan ngikuti. Padahal anak saya bisa jadi tidak mau. Karena itu kalau masyarakat kita itu mengklaim ya, meyakini bahwa orang yang berhubungan dengan dunia jin dulunya orang pinter, itu mesti anak cucunya mesti akan dapat bagian dari mbahnya, itu wajar. Lebih-lebih itu sudah ma'ruf, sudah terkenal kalau ada orang dulunya itu berhubungan dengan jin, itu matinya sulit itu. Di situ loh yang bahaya di situ. Ya, harus dibuang dulu ilmunya dan seterusnya. Nah, itu yang tidak benar. Sekali lagi, jin yang mukmin itu tidak akan mau menjadi khadam manusia. Ya, dia akan punya kewajiban sendiri, ya, dia sholat, ya seperti halnya kita. Ya, dia punya keluarga, ya dakwah, ya mungkin thalabul ilmi dan seterusnya. Ya, silakan untuk dicatat lagi. Terima kasih, Ustaz. Ini banyak, memang syubhatnya orang-orang sekarang, Ustaz. Ya sedikit-sedikit khadam jin, yeah, atau khadam malaikat lagi, Ustaz. Ini Ustaz, pertanyaan berikutnya dari nomor urut 6 ya, Ustaz. Ini nomor akhir 2747. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penyiar yang dirahmati Allah, yeah. Apa kriteria anak yang terkena jin warisan dari orang tuanya atau mbahnya? Nah, ini ya. Apakah kalau orang tuanya pernah mengagungkan benda-benda yang dianggap punya berkah dan belum ditobati, apakah otomatis anaknya punya jin? Bagus ini ya, pertanyaan bagus. Nah, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya ya, terkait dengan khadam jin. Nah, ini lebih ada tambahan lagi kalau itu kaitkan dengan jimat-jimat, tambahannya seperti itu. Itu tergantung. Kalau orang tuanya dulu mbahnya itu hanya sekedar koleksi gitu aja ya, tidak apa namanya mengusahakan, artinya tidak ada ritual mungkin diberi seseorang dan seterusnya, itu bukan dalam arti menurun, tidak, tetapi sifatnya mengganggu. Tapi kalau misalkan itu diikuti dengan ritual untuk mendapatkan jimatnya dan diyakini punya kekuatan, dan disitulah mbah kita dulu itu mengandalkan kekuatannya, lah itu baru disitulah turun jin itu pasti akan anak dan cucunya. Jadi secara ringkas bahasanya, kalau seandainya ada orang kok kemudian dikatakan sakti, orang pinter yang itu menggunakan kekuatan jin, bisa mengobati, bisa menyembuhkan dan seterusnya, cara yang salah yang seperti inilah yang kemudian menyebabkan jin itu bisa nurun ke anak dan cucunya. Dan ini masalah banyak, naudzubillah ya, banyak tidak terhitung. Ada di beberapa titik di Malang ini, misalkan di Kebun Agung itu ada ya, yang dulunya dijuluki Mbah Mendung pada masa Belanda. Memang bisa nyarek mendung. Nah, kemudian cucunya ini yang enggak ngerti apa-apa, itu sakitnya mesti pingsan. Ada dokter yang nangani, dokter spesialis ya. Saya sebutkan di rumah sakit A gitu ya, karena saya waktu itu nanganinya di rumah sakit itu. Itu sudah menterapi, sudah mengobati ya, dokter spesialis ini 2 tahun, tapi tidak ada hasilnya. Nah, baru kemudian terhubung dengan saya, kemudian ada proses rukyah, terjadilah dialog. Yang jinnya kemudian menceritakan bahwasanya dulunya dia itu ikut tadi itu neneknya, kakeknya anak yang kemasukan ini, yang dulu dijuluki Mbah Mendung itu. Nah, yang seperti ini nih, ini yang akhirnya nurun gitu ya. Jadi tidak terus kalau koleksi benda, koleksi itu dalam arti mungkin kan bisa macam-macam tuh, orang koleksi bisa dikasih gitu ya. Itu tidak lantas nurun dalam arti yang kemudian punya kelebihan dan seterusnya, bisa jadi tambah ganggu. Tetapi secara umum ya jimat itu ya tidak boleh. Dan kalau kemudian anaknya kena, cucunya kena, ya itu wajar. Jadi kalau ada benda-benda keramat itu harus dihancurkan itu. Ya, jimat kayak kul buntet itu ya, pring tepuk, kemudian akik berada 5. Macam-macam itu semua kita sudah pernah hancurkan ya. Bahkan batu giok yang katanya mahal ya, kul buntet yang katanya ratusan juta kalau besar putih itu, yang bisa ditempel di punggung segerak sendiri itu. Wah, itu tidak terhitung memecahkan itu gitu ya. Tidak tahu itu harga berapa itu gitu. Itu sudah biasa mecah kayak gitu. Termasuk ya ada mahasiswa saya itu ya dari Banyuwangi itu mendapatkan akik merah 5 dari bambu yang dibelah. Itu kan mahal itu. Iya, kalau sudah mendapatkan pencerahan materi tauhid itu ya mereka jadi paham, diserahkan ya. Kita palu ya pecah ya, enggak ada apa-apanya. Itu kan tipu daya jin ya. Mereka itu memberikan kekuatan karena orang itu mempercayai. Kalau kita enggak percaya sudah enggak ada apa-apa. Nah, berarti kan aslinya benda itu tidak ada apa-apanya. Jadi dia diikuti jin karena didatangkan dengan keyakinan. Ya, kalau kita tidak meyakini dan itu bahkan syirik ya, tidak ada jin yang ikut. Karena diyakini, dirituali ya. Akhirnya benda itu jadi seolah-olah punya kekuatan. Padahal ya jin itu gitu. Termasuk kalau ada apa atraksi keris bisa berdiri kemudian bisa kira, itu dipegang saja itu ya, bacakan ayat kursi atau hakaulah itu sudah tidak bisa gerak itu hanya mainan jin aja. Kalau gitu itu kok tidak tahu ya, karena orang akidahnya sudah nyimpang. Jadi kan diyakini punya wah ini hebat keris itu ya. Itu banyak di Pasuruan dulu, banyak yang kayak gitu. Bahkan ada yang mengklaim keris itu bisa ini yang tobat-tobat loh ya, kerisnya itu bisa kalau dilepas itu bisa langsung nulis Arab dalam bentuk api. Itu ada itu yang kayak gitu itu ada. Jadi mohon ya, ini dipahami benar maksudnya. Yang kita sampaikan ini tidak hanya kitab tetapi data. Sekian lama kita nangani orang kena jin yang berbagai macam itu, kemudian menjadi satu kesimpulan yang sudah baku, yang sudah mata bahasanya. Begitulah kalau tidak diajarkan oleh Allah, diajarkan Rasulullah, dan itu berkaitan dengan syirik. Akhirnya ya semuanya berkaitan dengan dunia jin. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 7 Ustaz. Iya. Nomoran akhir 8833. Andi Arjosari. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sakit retina. Saya sakit retina mata, udah sering ke dokter spesialis mata, karenanya katanya karena keturunan, padahal orang tua juga kakek nini bagus-bagus saja. Kata orang pintar dulu karena diganggu jin waktu kecil mainan di sumur yang lama tertutup. Saya sakit 15 tahun, gak bisa kerja, rumah juga masalah, gak ada biaya. Minta tolong Ustadz, saya gak bisa kesana. Makasih Ustadz. Oke ya, ya mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan ya kesembuhan obat itu segera datang. Ini yang jadi masalah ini, kalau gak bisa ke Kolbun Salim, gak bisa ngalum, ini yang kita juga mungkin harus menyesuaikan waktu jadwal, karena ya lumayan agak jauh kalau di belakang UIN ke Singosari itu ya lumayan. Jadi mohonlah kalau kalau bisa itu datang ke Kolbun, insya Allah. Kalau sembuh pulang sembuh itu besar, insya Allah besar. Jadi di dalam kacamata rukyah itu, jika syarat-syaratnya itu terpenuhi, ya kemudian Allah ridho. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Jadi Mas Andi tolong sabar ya dan yakin, jangan putus asa. Meskipun sudah 15 tahun, insya Allah bisa disembuhkan. Cuma masalahnya, tolong kalau bisa ya kita didatangi dulu misalkan. Tapi kalau ternyata seperti yang tadi yang disampaikan Mas Andi, betul-betul mungkin tidak ada kendaraan, tidak ada uang, ya insya Allah lah kita programkan nanti ke sana lah gitu ya. Tapi ya akan lebih baik kalau ke masjid. Karena begini, itu ada pengaruhnya. Kalau Mas Andinya itu kena sihir, itu proses diagnosa akan lebih mudah kalau menjauhi tempat sihirnya. Kalau misalnya sihirnya itu ada di rumahnya Mas Andi di Singosari, kemudian jenengan ini mau ke Kolbun Salin belakang UIN itu insya Allah akan melemahkan pengaruh sihirnya, dan kalau didiagnosa itu akan maksimal. Artinya, oh ini kapan, kenanya bagaimana, dan seterusnya. Baru nanti kita akan datang ke rumahnya Mas Andi untuk menghancurkan bukul yang dikirim oleh dukunnya itu. Memang prosesnya seperti itu gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak perlu putus asa. Cuma coba nanti ada kontak lagi begitu ya. Kira-kira bagaimana teknisnya itu ya, yang terbaik yang, dan juga perlu dipahami bahwasannya ya secara umum kita ini ya apa namanya banyak yang kita tangani, jadi kan khawatirnya ya tadi itu tidak ada waktu gitu ya. Tapi kalau seandainya datang ke Masjid Kolbun Salim, insya Allah itu lebih mudah untuk waktunya untuk menanganinya. Mungkin siapa bapaknya atau siapa suruh ngantar itu mungkin bisa. Kalau dari Singosari itu ya mungkin ke Arjosari, terus setelah itu naik AL turun di depannya UIN jalan, insya Allah sudah bisa itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan Mas Andi untuk bisa datang kita. Tapi kalau betul-betul tidak bisa ya sabar, nanti mudah-mudahan dari kita ada waktu luang, insya Allah kita kunjungi, insya Allah ya. Insya Allah kita akan berusaha untuk membantu Mas Andi, insya Allah. Jadi mohon sabar dan mohon juga kerjasamanya, insya Allah kalau ketemu minta dimudahkan Allah. Kita lanjutkan. Ya, terima kasih Ustaz. Kita lanjutkan Ustaz, karena ya, pertanyaan yang tanggal 8 ini masih alhamdulillah tinggal sedikit Ustaz. Mudah-mudahan bisa selesai Ustaz. Ini ya, pertanyaan yang nomor urut 8 dari nomoran akhir 5199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ikut torekot terus lihat wajah saudara pada saat tafakur, apakah artinya kita bakal berperkarah dengan saudara tersebut atau cuma jin yang tidak ada maknanya? Iya, yang pertama yang perlu dipahami tentang torekot itu dulu ya. Kalau di dalam kaidahnya ya, la toriko ila torikotu torikotu rasul, tidak ada torikot yang benar kecuali torikot atau jalannya yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dipahami. Nah, ketika itu sudah dipahami dengan benar bahwa tidak ada torikot yang benar kecuali mengikuti torikot Rasulullah, maka ketika torikot itu salah, maka datanglah bangsa jin gitu ya. Jadi jin itu paling suka dengan kesalahan yang menyelisih syariat, itu disukai. Bid'ah itu paling disukai, senang sekali. Dan ini kan teorinya, tetapi kalau data di lapangan lebih anu lagi meyakinkan ya. Pernah ada, saya tidak sebutkan ya, di salah satu pondok gitu ya, yang memakai wirid ya, dikir yang bid'ah itu ya, bid'ah pokoknya paketannya bid'ah. Saya tidak sampaikan secara detail khusus untuk penanya ini, kalau mungkin ingin tahu detailnya ya kita sampaikan. Tapi kalau di forum begini ya kita sebutkan saja ada apa ibadah yang salah itu. jin yang apa ketika orang ini ya kebetulan perempuan ini ibadah dengan cara yang salah, itu jin menari-nari di atas kepalanya sampai kemudian masuk. Ketika dirukyah itu dia menjawab jinnya, aku diundang Pak. Saya ini diundang dengan wiridnya dia yang salah, masuk wirid Nurbuah dan macam-macam. Ya, ada juga yang wirid-wirid yang sudah terkenal itu meskipun sudah terkenal kalau tidak sahih, tidak benar sampai dari Rasulullah, ya itu berpotensi besar untuk justru malah mendatangkan jin. Ya itu salah ya, dan banyak. Insya Allah nanti kalau Allah mudahkan ya kita akan bahas secara khusus tentang wirid dan zikir yang salah itu yang kemudian berpotensi untuk mendatangkan jin. Ya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan nomor 9. Nomor akhir 8766. Aris, ini dari Aris Marco Basuki Dermo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Mas di Aris. Tempat saya ada benda seperti keris. Dan pada setiap malam yang punya rumah selalu ngomong sendiri. Wah, kasihan itu. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, itu harus belajar rukyah kemudian dirukyah ini Mas Aris ini. Siapa pemilik rumahnya ini? Kasihan itu, sudah kena jin itu. Dan dia sudah ya kemasukan itu. Ya, langkah pertama Mas Aris ya tadi ya. Ya, nah Ustaz. Mas Aris ini ikuti aja kajian ini supaya jadi perukyah nanti itu. Nah, nanti bisa dirukyah sendiri itu tuan rumahnya itu yang memiliki kerisnya. Keris itu langkah pertama yang harus dilakukan ya dihancurkan dulu kerisnya. Tapi itu sudah masuk di tubuhnya, jadi harus dirukyah itu. Jadi ya bagaimana cara merukyah? Nanti kita akan sampai pada bab rukyah, cara teknik rukyah, tata cara merukyah. Jadi ya itu kalau ditanyakan apa yang harus dilakukan ya harus dirukyah gitu ya. Ya silakan dilanjut lagi. Amin. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan nomor 10 Ustaz. Insyaallah tinggal 5 lagi Ustaz. Pertanyaan yang tanggal 8 Juli Ustaz. Yeah. Ini dari nomoran akhir 1736 Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Apa betul Ustaz? Syukron. Wah ya ndak no, itu kan tidak adil itu. Kalau Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya posisinya sama. Cuma memang lebih mulia manusia. Tapi kalau sebaik-baiknya jin seburuk-buruk manusia, nah terus masuk neraka semuanya tadi itu. Wah, itu kan enggak benar itu. Lalu di mana letak keadilan Allah? Ya enggak benar. Ya, padahal di dalam surat jin itu bahasa jin ya, menyatakan wa anna minasolikun wa minna dunadzalikun atoraikun kidada. Jadi di antara mereka ada yang soleh. Ya soleh ya dibalas dengan surga toh. Masa soleh di seburuk-buruk manusia? Berarti kalau ada manusia pezina, peminum khamr, penjudi yang enggak salat itu disandingkan dengan jin yang taat, yang tidak pernah syirik, kan enggak logis kan itu. Enggak adil. Itu bukan menggambarkan agama Islam itu kayak gitu. Itu keyakinan yang salah gitu. Itu bahkan itu melecehkan, merendahkan saudara kita bangsa jin mukmin ya, itu tidak boleh gitu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Kita lanjutkan lagi Ustaz. Ini ada pertanyaan yang nomor 11 sekarang Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Nomoran akhir 7946. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, raja itu apa Ustaz? Raja ini Ustaz. Apa? Ya, ya. Afwan, ana baru ikut kajian Ustaz lewat radio baru 3 kali. Syukran. Dan mudah-mudahan ini yang 4 kalinya Ustaz. Iya, iya. Iya, iya. Ini ya, jadi raja itu ini saya diingatkan bahwa saya minggu yang lalu itu kayak kalau enggak salah saya atau minggu kemarin saya berjanji menjelaskan raja itu ya. Nah, karena satu hal malam ini belum bisa ya, karena saya harus mengumpulkan semua literatur tentang masalah raja ya. Maksudnya bukan baru mengumpulkan, enggak, sudah ada. Cuma akan lebih baik kalau literatur semuanya itu terkumpul baru kemudian kita jelaskan tentang bab raja. Dan kalau membahas tentang raja ini ya tidak cukup hanya satu pertemuan, tapi mungkin beberapa pertemuan ya, itu nanti akan ada. Jadi mohon sabar ya, kalau secara umum ya sebaiknya ya tidak usah berurusan dengan raja itu umum. Ya, untuk detailnya ya nanti sabar tunggu dulu. Ya, secara umum gini, raja itu apa? Raja itu ya potongan huruf hijaiyah atau tulisan Arab ya, yang isinya bisa ayat tetapi dipadu dengan potongan-potongan huruf hijaiyah dan angka-angka dalam Arab, dan juga ada nama-nama mungkin sahabat dan seterusnya, ada gambarnya pedang, ada bintang dan seterusnya, itu campur jadi satu, bahkan juga ada ayat kursi, seolah-olah sepintas benar. Ini yang kadang jual banyak orang tertipu gitu. Wah, ini kan ada ayatnya. Iya, ada ayatnya, tapi yang lain yang tidak jelas itu loh, itu yang membuat sirik gitu loh ya. Nah, itu nanti ada penjelasannya tersendiri. Jadi saya tidak akan nyinggung penjelasan itu karena bisa jadi salah paham. Nanti biar ada waktu khusus untuk menjelaskan masalah sampai detail-detailnya itu. Jadi itu saja untuk sang penanya, jadi harus sabar. Nanti tolong diikuti terus ya. Jadi kan sudah 3 kali ya, insya Allah nanti akan ada sampai pada bab itu, insya Allah. Terima kasih Ustaz Jisokoher. Kita lanjutkan Ustaz ke pertanyaan nomor 12. Sewa tinggal 3 pertanyaan lagi Ustaz, yang tanggal 8. Ini dari nomoran akhir 9319. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ya. Apa benar kalau dulu kakek atau neneknya yang pernah punya kodam, nanti kalau kakek meninggal ikut jinnya cucunya? Saya sudah mengalami ya Ustaz. Ya. Pernah ditempelin jin hampir selama 3 tahun Ustaz. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan Ustaz. Rasanya jinnya masuk lewat kepala sebelah kiri atas. Setelah itu di samping kanan berhenti seperti huruf L. Yeah. Alhamdulillah saya ada yang menolong di terapi. Saya disarankan sholat malam, puasa genap 4,5 tahun, genap 4,5 tahun. Jin itu mulai hilang. Ya. Hikmahnya saya sekarang lebih mencintai agama saya, yaitu agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya Bu Lili di Singosari. Ya, masya Allah ya, barakallahu fiik untuk Bu Lili. Semoga Allah menapati dan terus melindungi Bu Lili dan menyelamatkan dari ya, dari gangguan jin untuk semua keluarganya. Jadi betul, ini yang harus didengar oleh kaum muslimin yang mendengarkan acara Radio Al-Um untuk khusus materi ruqyah. Ini kan penuturan bukti konkret. Kalau seandainya mbah atau bapak atau siapapun yang di atas kita dulu pernah berhubungan dengan jin, itu mesti akan nurun. Nah, ini dari sinilah yang kemudian melalui Radio Al-Um ini dengan materi ruqyah syariah ini kita sampaikan bahwasanya berhubungan dengan dunia jin itu tidak benar. Yang tadi khadam jin itu tidak benar. Dampaknya bisa tadi itu. Kalau enggak ya, anak cucu kita sudah dalam paketan gangguan. Jadi prinsipnya itu begini loh ya. Misalkan kayak saya kan contoh, saya ini akad sama dunia jin ya. Ritual puasa yang tidak ada tuntunannya, misalkan puasa muti 40 hari. Kemudian saya bisa menguasai ilmu pati geni. Kalau saya pukul kambing itu akan mati, saya pukul tembok itu akan hancur, itu pati geni. Itu saya bisa. Nah, kenapa kok saya bisa? Karena saya punya semangat, saya punya kekuatan untuk fisik yang masih muda untuk menguasai ilmu itu. Itu ketika saya masih muda. Nah, itu ketika saya sudah tua, saya ganti dibalik oleh jin itu. Saya ganti dikuasai. Adapun bangsa jin yang sudah saya undang dengan puasa 10 hari untuk tujuan ilmu pati geni. Pati geni itu caranya seperti tadi yang saya sebutkan tadi itu. Itu padahal itu sirik, saya tidak ngajari yang sirik-sirik gini, yang pita-pita, yang sesat-sesat ini tidak. Tapi saya terangkan saja ya, salah satu contoh ilmu pati geni itu cara ritualnya seperti itu. Kalau itu sudah masuk di tubuh saya dan saya bisa, itu anak saya itu sudah dalam paketan akad yang saya sendiri tidak secara tidak langsung itu sudah menyetujui nanti kamu anakmu juga dan cucumu pasti akan aku ganggu. Jadi logikanya itu gitu. Jadi dia tidak akan berhenti di saya saja, tapi terus akan cari anak saya yang berpotensi seperti saya, kemudian saya masuki, dimasuki oleh jin itu. Kalau tidak, diganggu semuanya. Begitu juga dengan cucunya. Dan ini buahnya, saya tidak terhitung kalau disebutkan itu ya. Seperti tadi ini penuturan, masya Allah ya, memberikan manfaat bulili ya di Singosari. Ya sudah benar ya. Dan ini juga memberikan semangat bagi yang lain. Jadi kalau untuk gangguan jin seperti jin turunan itu tidak perlu harus ruqyah. Seperti tadi yang disampaikan bulili itu ada yang bimbing, ada yang terapi. Kemudian sholat malam dengan puasa, ternyata dengan istiqomah itu hilang jin itu. Karena itu seperti yang sudah saya jawab sebelumnya, tidak mesti orang kena jin itu mesti harus dirukyah. Kadang dibimbing, diberi terapi, dipahamkan dengan masalahnya, itu bisa sembuh, bisa hilang, bisa keluar jinnya. Jadi barakallahu fik ya untuk Bu Lili karena memberikan apa kesaksiannya hidupnya untuk acara rukyah syariah ini. Mudah-mudahan insya Allah ya jadi amal jariah ya apa pengalaman hidupnya Bu Lili untuk yang lainnya ya. Mudah-mudahan dengan itu ya banyak yang bisa sadar untuk tidak berinteraksi sama dengan dunia jin. Nah itu begini, ada juga tambahan ya. Karena jin itu mesti akan ganggu anak dan cucu. Karena itu kita bisa simpulkan bahwasanya kalau ada orang melihara jin ya dengan berbagai apa istilah namanya itu, katakan dukun atau orang pintar, orang sakti dan seterusnya ya. Itu untuk khusus dukun dan sihir itu pasti bisa dilihat ya, rumah tangganya berantakan, hancur ya. Kalau dia punya anak, punya cucu ya, anaknya itu cerai, kalau nikah ya cerai. Kalau enggak, itu anaknya itu dua, tidak taat pada Allah. Itu seperti itu. Itu banyak mayoritas seperti itu. Tapi ingat, saya sudah pernah menjelaskan, kalau status jin turunan ini, itu penanganannya jauh lebih mudah dibandingkan dengan pelaku utamanya, misalkan bapaknya atau mbahnya. Karena ya sang anak ini tidak tahu menahu, tidak ada kaitannya dengan perbuatan bapak atau mbahnya tadi itu. Ya, itu seperti itu. Jadi tidak perlu putus asa, tidak perlu takut kalau bagi siapa saja yang, wah, saya kan juga bisa kena mbah dulu para orang pintar. Ya, itu tidak perlu takut. Insya Allah dengan ikuti kajian ini itu akan hilang, akan keluar jinnya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustaz Sukoher. Dan terima kasih pada Bu Lili, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar setia Radio Al-Um 102,5 FM. Dan kita lanjutkan Ustaz pada pertanyaan yang nomor 13 dari nomoran ya, akhir 7925. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Agus 57 tahun yang sakit secara medis normal tadi. Sekarang ini saya gak pernah ninggalkan sholat, baca Al-Quran dan sholat. Dulu saya ke alternatif sering minum air yang diberi tulisan. Iya. Punggung saya pernah dirajah. Wah, ini. Katanya saya kena sihir. Kalau harus diruqyah, saya harus kemana dan kapan? Terima kasih jawabannya. Iya, ya ini saya ya ini termasuk korban ya, dari pengobatan yang salah ya. Dikasih air minum, dikasih apa kertas yang rajah yang dibakar. Ini sudah banyak loh ya. Jadi mohon ya, kita ini ngajak untuk baik, mencerahkan, menyelamatkan, membantu, bukan untuk sekedar apa namanya, wah ini kan bukan kelompok saya, bukan jamaah saya, bukan golongan saya, itu bukan itu. Jangan diterjemahkan ke sana. Betul-betul enggak bisa dibantah. Fakta ini bagi siapa saja yang menentang itu akan ada ancaman. Kalau enggak percaya coba aja. Kok ada orang percaya dengan dunia raja, dengan jimat, kemudian itu digunakan untuk pengobatan, itu mesti akan terancam itu. Entah anaknya, entah cucunya, pasti itu seperti itu. Jadi jangan merujuk pada pengobatan alternatif yang salah ya, sampai minum air yang itu ada bahkan kertas ya, apalagi tulisan ayat dibakar, itu kan malah melecehkan lagi itu. Ya, itu kan enggak benar lagi. Kemudian raja di punggung ya. Sebetulnya kalau seperti ini ya bisa saja tidak perlu harus diruqyah, tetapi melalui penjelasan. Misalkan membuat air yang dibacakan ayat ya, misalnya ayat ruqyah untuk diminum untuk mengeluarkan pengaruh dari air yang tadinya dibakar kertas yang sudah diminum. Itu nanti akan kalau dipadu dengan minyak bersauda, daun bidara, itu nanti akan mutah. Dan kalau kalau hasilnya maksimal itu akan keluar yang pengaruh dari minuman tadi itu. Adapun yang sudah diraja di punggung ya, mungkin itu bisa dihilangkan dengan bekam atau dihilangkan dengan dibacakan ayat di ruqyah di daerah punggung itu. Nanti akan mutah dan seterusnya. Jadi ya bisa saja kalau mendatangi al-um atau Masjid Qalbun Salim untuk proses ruqyah. Maka naik kapannya ini ya harus ada kontak. Kenapa begitu? Karena ya jujur aja ini ya Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi Masjid Qalbun yang sekarang sudah sering kita gunakan untuk ruqyah itu mayoritas takmirnya ini mahasiswa ini. Jadi kan di situ yang harus sabar. Kadang ya mereka ini yang sudah kita kader, yang kita adakan kajian minggu pagi di Masjid Qalbun Salim itu sudah banyak yang menguasai ruqyah dan proses ruqyah bisa dilaksanakan di sana itu ya. Cuma karena mahasiswa ya kuliah ya kadang ngerjakan tugas ya, di sela-sela itulah ruqyah itu dilakukan. Karena itu kadang kalau ada pertanyaan di mana tempat prakteknya, kita tuh bingung gitu. Karena memang enggak buka praktek gitu itu. Ya enggak buka praktek tapi kita nangani ya. Artinya kalau praktek itu kan buka praktek itu kan jelas-jelas profesional ya. Kalau tarifnya sekian, biaya sekian ini. Tadi pagi itu juga ada ibu-ibu yang ya mungkin mendengarkan acaranya. Syaratnya apa Ustaz? Ya, syaratnya apa lagi Bu? Enggak ada syaratnya. Syaratnya asal mau saja, mau kerjasama. Enggak barangkali bayar. Yo. Itu kan akhirnya membuat ketakutan ya. Ya. Karena mungkin biasa tradisinya begitu. Ya, kasihan kan bagi orang yang enggak mampu ya. Dan seterusnya yang ketakutan syaratnya nanti enggak mampu bayar gitu loh. Ya kita jelaskan bahwasanya kita ini membantu ya, semata-mata untuk dakwah, untuk ya menjadi apa orang mukmin yang masuk kategori sabda Rasul khairunnas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat bagi yang lain gitu loh. Termasuk seperti acara ini kan tujuannya pencerahan itu. Insyaallah semuanya bisa kita dudukkan dan mudah-mudahan Allah merahmati, Allah mudahkan semua apa yang menjadi hajat kita bersama, yaitu sembuhan dan betul-betul melindungi kita ini dari tipu daya setan dengan segala bentuk jenis gangguannya. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ini tinggal satu Ustaz pertanyaan yang tanggal 8 dan insya Allah habis pertanyaan ini kita break sebentar ya Ustaz. Dan untuk kita ya menghirup nafas dulu kita Ustaz. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dulu Ustaz, ini yang nomor tinggal satu Ustaz. Dari nomoran akhir 8013. Bismillah Ustaz, yang dirahmati Allah. Amin. Mohon penjelasannya tentang hubungan pasutri yang membolehkan membayangkan orang lain. Apakah hal itu diperbolehkan meski satu per dua kali Ustaz? Satu atau dua kali. Satu atau dua kali Ustaz. Ya, mohon afan Ustaz. Apakah ada jaminan tidak terjadi berulang jika dibolehkan? Di sisi lain, apakah hal tersebut tidak menzalimi hak pasangan? Jazakallahu khairan. Ya sebetulnya ya tidak perlulah terjadi seperti itu. Mungkin kalau ada apa dalil ya yang dijadikan pembenaran itu ada ya. Pernah Rasulullah suatu saat melihat satu wanita, kemudian beliau menuju salah satu istri beliau ya untuk menunaikan hajat itu. Itu artinya kan begini, itu menjadi satu pemicu yang kemudian sahabat beliau itu muncul. Nah, agar tidak ada fitnah, beliau lakukan itu kepada istri beliau. Tapi bukan berarti itu dibayangkan kemudian terus digunakan untuk mengumpuli istrinya lah, itu kan salah itu kan gitu itu kan. Tidak begitu. Jadi kalau seandainya sudah kita sudah menikah, kemudian ada wanita yang membuat kita misalkan terangsang gitu ya, sahabat kita naik. Nah, jangan diteruskan. Artinya jangan kemudian terus menjadikan kita malah jatuh dosa dengan melihat terus. Kemudian apalagi kalau kemudian mengarah pada perselingkuhan itu jangan. Artinya apa yang pada wanita yang kita lihat itu juga ada pada istri kita. Artinya semuanya tunaikan pada istri itu. Ya. Tapi kalau kemudian itu dianggap sebagai alasan bolehnya kita membayangkan wanita yang kita lihat di jalan untuk kemudian diumpamakan itu terhadap istrinya, ya kan salah kan ya, gitu itu. Jadi kalau itu kesalahan yang terus dilakukan ya bisa kena jin gitu loh ya. Kasihan istrinya nanti, dan itu kasihan juga produk yang ada, anak yang muncul itu kan tidak suci ya, tidak bersih ya, tidak syar'i dan seterusnya. Jadi jangan menggunakan itu. Jadi tidak benar itu rekayasa jinak. Itu tidak benar kalau terus kemudian dijadikan bulinya, wah nanti kan sama saja dengan lihat film, lihat ada foto misalnya wanita bugil kemudian buli dibayangkan diterapkan, nah, kan salah semuanya itu. Apalagi bertanya tentang kaitannya dengan ketikatkan dengan intensitas satu atau dua kali atau tidak ada jaminan lagi ya, justru itu ya, yang tidak benar gitu. Jadi yang baik itu ya hubungan itu dilakukan kalau sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh kata Ibnu Abdul ya malah tambah sakit itu. Jadi kalau misalkan syahwat tidak naik kok kemudian ngumpul isinya tambah sakit semua. Yang bagus itu ya ini persoalan rumah tangga, yang bagus itu dilakukan karena ada kebutuhan. Nah, baru syarat itulah betul-betul itu syar'i dan itu hasilnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, semua atas rahmat Allah kita bisa menghabiskan pertanyaan tanggal 8 Juli Ustaz. Dan kita untuk pendengar setia Radio Al-Um, kita break sebentar, kita dengarkan ayat-ayat ruqyah.